Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wassalamat tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap limpahan karunia dan nikmat yang telah dicurahkan kepada kita. Dan tentunya kita selalu berupaya untuk mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kalian bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Dan sebaliknya, apabila kalian kufur, kalian ingkar terhadap nikmatku, maka sungguh azabku amatlah pedih. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali duduk bersama Ustadzuna Qamar Suaidi Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Athar Temanggung, untuk bersama-sama berbincang terkait tema yang menarik, indahnya toleransi muslim kepada non-muslim. Dan walhamdulillah beliau sudah berada di studio bersama kami. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifal Ustadzina, bakhair? Alhamdulillah, bakhair. Ahlan wa sahlan Ustadz di studio Indah Siar. Tafadhol Ustadz untuk mukaddimah di acara pagi hari ini. Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama kita tentunya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang begitu banyak. Dan tentu nikmat Islam, nikmat iman ini yang paling utama. Kemudian juga tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semua yang di studio ini, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut ya nimbrung ngobrol ya dalam tema-tema yang insyaallah bermanfaat ini. Amin insyaallah. Tapi Ustaz, terkait tema kita di pagi hari ini, indahnya toleransi. Berbicara tentang toleransi, kita ingin memahami dulu sebenarnya apa toleransi yang tepat, apa sebenarnya toleransi dalam Islam itu, Ustaz? Ya, bismillah. Tadi kita sebutkan bahwa ini tema yang cukup penting ya. Maksud penting sekali. Sangat penting bagi kita yang kita ini hidup di suatu masyarakat di mana masyarakat kita ini tidak semuanya muslim. Di negeri kita ini juga banyak dari agama lain non muslim yang beraneka ragam ya. Sehingga di sini kita perlu sangat memahami maksud daripada toleransi yang diinginkan. Dan sesungguhnya mungkin kita perlu ya bagi muslimin mengkaji lebih dalam, dan ulama kita juga membahas bab-bab ini. Sebagai contoh misalnya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau punya kitab yang cukup tebal ya, kalau cetakan sekarang ada 2 jilid besar, berjudul Ahkamu Ahli Dzimmah ya, Ahkam Ahli Dzimmah. Di situ beliau sebutkan secara rinci tentang bagaimana sikap toleransi kita muslimin terhadap non-muslim. Dan mungkin sebagai gambaran singkat tentang toleransi ini, bahwa toleransi dalam Islam terhadap non-muslim, wallahu a'lam, yang saya pahami adalah bagaimana kita bermuamalah yang baik dengan non-muslim sesuai dengan tuntunan syariat ya. Muamalah tentunya lahiriah ya, bagaimana kita bertetangga dengan mereka, bagaimana kita berteman dengan mereka, bagaimana kita hidup bersama dalam satu negeri ini ya. Adapun bab keyakinan ya, keyakinan tentu sudah masing-masing kita sebagai muslimin meyakini agama kita yang benar. Mereka sebagai non-muslim dengan agama yang berbeda-beda meyakini agama mereka masing-masing yang benar. Nah, urusan keyakinan itu ranah privasi kita, ranah pribadi kita ya. sehingga sudah ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an ya tentang ini, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, untuk kalian agama kalian ya, untuk kami agama kami. Nah, ini urusan keyakinan ya. Urusan lahiriah muamalah tadi bertetangga sama dalam satu negeri ini ya sudah ditentukan juga bagaimana kita bermuamalah yang baik ya. Bermuamalah sesuai dengan adab-adab dan etikanya begitu Satya. Iya, betul. Dan juga ketika menyangkut keyakinan, kita memberikan ruang kepada mereka dalam artian tidak mengganggu mereka ya, dalam kita percayaan sebagai, dan keyakinan mereka. Betul, sebagai apa? Rakyat biasa ya, kita sama-sama hidup di suatu negeri, kita enggak punya apa wewenang untuk memaksa. Nah. Ya, masing-masing punya keyakinan masing-masing, dan dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam agama ini. Yani kita mungkin berdiskusi dalam arti apa, berbincang, kita menerangkan tentang agama kita ya, kita mungkin menawarkan agama kita, mengajak, itu hal yang biasa. Berarti terkait keyakinan tadi itu, membiarkan atau memberikan ruang kepada ya, mereka itu tidak berarti menafikan dakwah Ustaznya. Oh ya, tidak. Karena itu yang dilakukan Nabi kita SAW. Nah, ketika orang memilih agamanya, ya itu sudah la ikraha fid din. Tadi kita sebagai rakyat biasa sama-sama kita memilih keyakinan kita. Ya. Tidak bisa kita paksakan. Nah, maksud, jadi memang sangat penting ya sikap toleransi ini dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya ya, salah satunya di Indonesia ini. Sebab di Indonesia agama tidak hanya Islam saja, ya, ada agama-agama lain yang tentunya kita juga harus bersikap dengan tepat. Kemudian Ustadz, terkait cara menumbuhkan toleransi, cara menumbuhkan toleransi dan rasa saling memaklumi di antara apa umat beragama ini bagaimana Ustadz? Ya, ya, pertama tentunya kita harus mempelajari tuntunan agama kita. Ya, jadi ini segala sesuatu memang harus diawali dengan ilmu dulu. Harus dengan belajar, mau ya, gak mau. Belajar, tahu apa tuntunan agama. Dalam segala bidang ya, kita sekarang sedang bicara tentang toleransi, lain kali kita bicara tentang keadilan, lain kali kita bicara apa. Mesti bermulanya dari ilmu dulu. Ya. Nah sekarang apa tuntunan agama kita tentang toleransi? Bagaimana kita kemudian tumbuh pada diri kita sikap toleransi? Nah, itu kan kita harus pelajari dulu. Sebagai seorang muslim, nanti kan akan tumbuh keinginan mengamalkan. Kan mestinya begitu. Nah, ini sebagai contoh. Misalnya di dalam surat Al-Mumtahanah ini, yang ayat ke-8 ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana sikap toleransi atau sebagian dari sikap toleransi seorang muslim kepada non-muslim. Allah katakan dalam ayatnya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, jadi ayat ini sungguhnya ayat yang sangat jelas ya. Ini garis besar dalam kita bertoleransi. Ya, kita sesama warga negara di negeri ini bukan orang yang berbeda agama dan saling memerangi, bukan. Kita hidup dalam satu naungan yang kita ini hidup bersama, hidup berdampingan begitu. Iya, bertetangga, berteman dalam arti ya saling kenal begitu. Nah, disinilah berlaku ayat ini, ya kan? Allah tidak melarang kalian berbuat baik. Nah, berbuat baik itu apa? Ini kata global yang mencakup banyak hal kan. Misalnya kita memberi hadiah, ya, atau mereka memberi kita hadiah, kita membantu mereka, mereka membantu kita, ya. Dan hal-hal yang seperti itu dalam kemasyarakatan yang itu adalah kebaikan bagi kita bersama dalam urusan-urusan muamalah lahiriah, ya kan? Dan juga lanjutannya begitu pula kalian berbuat adil. Ya, jadi ini terhadap orang non muslim saja, bagi kita seorang muslim. Hmm. Kita harus berbuat adil, bukan karena lain agama kita menzalimi mereka, berbuat jahat kepada mereka, mengganggu mereka, tidak boleh. Ya. Kita berbuat adil, dan akhir ayat menegaskan, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jelas itu terkandung makna kita dianjurkan untuk berbuat adil terhadap mereka. Nah, ini sangat-sangat jelas ya bagaimana toleransi seorang muslim terhadap non-muslim. Nah. Ya, dan apa tadi kita sebutkan, ini urusan lahiriah, ya kan? Kalau urusan keyakinan ya sudah masing-masing begitu. Ya, silakan. Dalam misalnya di beberapa acara-acara atau kondisi-kondisi tertentu yang memang itu termasuk dari syiar agama masing-masing. Ya. Kemudian ketika salah satunya itu mengikuti, ya, entah Islam mengikuti non-Muslim atau non-Muslim mengikuti Islam, apakah itu termasuk toleransi yang dibenarkan, Ustaz? Ya, kalau itu kan sudah ranahnya ranah keyakinan. Nah, keyakinan ya, kan? Itu saja. Di luar bab muamalah lahiriah, ya kan? Jadi seperti yang tadi disebutkan, ya kalau urusan keyakinan, menyangkut keyakinan itu sudah pribadi-pribadi. Hmm. Bahkan yang saya tahu kalau bab ini sudah ada fatwa dari MUI, ya, tentang mengikuti acara bersama ya agama lain itu kan MUI menfatwakan tidak boleh di negeri kita ini sudah ada fatwa MUI-nya ya. Dan itu insya Allah sudah sama-sama maklum. Artinya di website juga bisa dilihat fatwa itu. Saya coba ngecek juga sebelum ini. Walhasil ya kita sebagai muslimin punya ritual-ritual, kalau orang bilang ya, kalau mereka bilang ibadah-ibadah kita, termasuk dalam hari raya, mereka juga punya itu, sudah silakan masing-masing, dalam arti jangan apa kita istilahnya kelewatan, ini yang kita juga perlu hindari. Artinya dalam agama kita ini kita selalu diingatkan ulama kita, la ifrat wa la tafrit, ya. Tidak kita melampaui batas, berlebihan, kelewat batas yang disyariatkan. Tidak pula kita tafrid, menyepelekan aturan agama. Ya. Bab toleransi sudah ada batas-batasnya tadi. Ya. Sehingga jangan kita terlewat dari batas itu. Ya. Begitu pula sebaliknya, jangan kita menyepelekan bab ini sehingga sebaliknya ya, antara dua kutub ini ya, ekstrim sama menyepelekan ini sering jadi masalah memang ya. Ya, kalau kita melihat tadi sebagian yang berlebihan melampaui batas dalam toleransi, sampai urusan keyakinan pun ikut-ikutan, ya, urusan ritual agama lain pun diikuti, ini kebablasan. Sebaliknya ada kelompok-kelompok yang tidak ada toleransi, ya, sehingga semua orang-orang yang selain Islam sikapi dengan sikap yang keras, ini mengarah ke radikal nanti kan, ini nggak boleh dihalalkan hartanya, boleh diambil, diganggu, sudah nggak ada kehormatan sama sekali ya bagi mereka, ada termasuk dalam hal ini lahiriah ini ya, ini sikap-sikap yang juga tidak benar ya. Kita lihat sekarang praktek-praktek Nabi kita senantiasa mengacu kepada apa yang dilakukan Nabi. Mencontoh ya, Nabi. Kan? Ya, mencontoh ya. Nabi. Ya. Kita nggak bikin dari kita sendiri teori atau rumus atau aturan, tidak. Tapi kita coba lihat praktek Nabi. Kita contohkan misalnya di Madinah dulu Nabi SAW. Beliau hidup atau bahkan mulai dari Makkah sudah. Ya. Dari Makkah yang di situ kalau kita lihat sejarah, ya, antara Islam dengan syirik itu luar biasa kan. Ya. Namun kan ternyata Nabi dengan beberapa orang-orang musyrik yang mereka itu tidak memerangi Nabi, ya kan. Ternyata sampai Nabi hijrah itu masih ada titipan-titipan barang kepada Nabi, menitipkan barang, menitipkan amanah kepada Nabi, ya. Sehingga Nabi ketika hijrah itu pesan kepada Ali, ini kasihkan fulan fulan fulan. Nah, bisa terjadi itu. Orang-orang musyrik nitip barang kepada Nabi. Ini artinya apa, ya kan? Ini artinya kan hubungan yang baik dengan orang-orang musyrik, ya. Mereka yang tidak memerangi Islam, ya. Nah itu globalnya di Makkah ada seperti itu. Ya. Apalagi contoh yang lebih jelas ya dengan paman Nabi sendiri, nah, Abu Thalib, ya kan? Nah, Abu Thalib sampai wafatnya ya masih seperti itu, milih agama nenek moyangnya. Ya. Tapi bagaimana perilaku Nabi kepada paman itu? Ya, itu hal yang kita ketahui bersama. Kemudian sampai di Madinah. Di Madinah Nabi mendapati di sana orang-orang Yahudi, ya kan? Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Terjadi perjanjian untuk saling menahan diri, ya. Hidup bersama di Madinah. Kemudian tentu tidak saling memerangi, ya kan? Walaupun akhirnya Yahudi yang khianat, ya. Itulah karena itu kemudian Nabi mengusir sebagian mereka. Kemudian perorangan itu tadi kita melihat dua kelompok ya, sekarang keperorangannya. Ternyata juga ada beberapa kisah ya, kisah yang sangat menarik itu ada seorang anak muda Yahudi yang itu sakit ya, kemudian Nabi jenguk. Ternyata apa? Diriwayatkan dalam kisah itu dia saat hidupnya itu suka membantu Nabi ya, yakhdum, membantu Nabi. Bayangkan ini orang Yahudi ya, bukan orang Islam. Kok membantu, bukan sekedar kenal, ya kan? Membantu Nabi. Ya, makanya ketika dia sakit, Nabi nengok dia, ya nengok dia. Kemudian di saat-saat itu dia menoleh ke ayahnya. Ayahnya entah kenapa, mungkin karena kasihan dengan anak atau karena apa. Ayah itu bilang, yang juga Yahudi, ya, mengatakan Ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi yakni bersama orang itu dan si Yahudi tadi yang anak muda akhirnya masuk Islam di saat sakit itu. Di saat itu. Masya Allah. Tidak lama wafat. Di saat itu Nabi masih di majelis itu. Si orang itu akhirnya masuk Islam. Nabi kemudian sangat berbahagia dan berkata dengan beliau keluar dari itu tempat itu. Beliau berucap, Alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Ya. Nah, yang kita ingin ambil, ya kita petik dari sini, itu ternyata ada hubungan seperti itu. Nah. Ya. Kemudian juga bahkan disebutkan, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah bekerja dengan seorang Yahudi. Ya, tentunya ini pekerjaan yang nanti juga dibahas dalam bab fikih ya, kerjaan apa yang boleh kita jadi pegawainya mereka gitu. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib jadi pekerja ya. Kerjaan beliau itu menyirami pohon kurma ya. Setiap satu pohon kurma dapat satu butir kurma ya. Ya. Nah, jadi ada hubungan seperti itu dan ini bukan masuk dalam bab loyal ya, jangan disalahpahami. Sebagian orang yang kemudian ekstrim tidak bisa membedakan antara muamalah lahiriah seperti ini dengan loyalitas ya. Ya. Sehingga semua hubungan dengan orang yang tidak Islam itu dianggap loyalitas, sehingga dari situ wah karena loyal dengan non Muslim berarti dia juga ikut mereka, berarti kafir, berarti ini bahaya. Menyalahpahami bab ini kemudian berakibat kepada takfir ya, mengkafirkan orang dan seterusnya, ini sumber radikalisme ya kan ya. Nyatanya itu tadi Ali radhiyallahu anhu ya kan, seperti itu. Nah, mungkin ada satu lagi ini ya yang terkait dengan apa yang terjadi masa itu ya. Nah, para sahabat dan Nabi. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya. Sahabat Abdullah bin Amr bin Aus ya. Ketika itu ya disembelihkan untuk atau apa? Ya, Amr bin Aus mungkin ya, bukan putranya Abdullah. Abdullah yang menyembelih sembelihan ya. Seekor kambing kemudian mengatakan, atau ini saya ralat lagi, jadi yang menyembelih gulam atau budak begitu ya, budak. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ya mengatakan, a'ti fulanan wa a'ti jaran al-yahudi ya, berikan ya sebagian dari kambing ini kepada fulat dan berikan juga kepada tetangga kita yang Yahudi itu. Bayangkan ya, kasih dia. Ya. Kemudian orang-orang yang dengar ketika itu, qala al-hadirun al-yahudi ya Aba Abdullah, Yahudi juga dikasih itu. Kemudian beliau menjawab, na'am, ya, beri. Sami'tu Rasulullah SAW yusi biljar, wa yakul la zala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Ya, tetap diberi. Karena aku dengar Nabi pernah berpesan, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan beliau mengatakan, Malaikat Jibril terus memberikan pesan kepadaku, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris kita. Ya. Nah, jadi ini pesan berbuat baik kepada tetangga dipahami oleh sahabat kalau begitu bukan hanya tetangga yang muslim. Nah. Tetangga yang non-muslim pun, ya, yang bukan beragama Islam di sini, Yahudi pun berlaku padanya hadis ini, sehingga dia berbuat baik kepadanya, begitu. Oleh karenanya dalam sebagian riwayat yang kemudian dijadikan oleh ulama bab penting dalam bertetangga ini, mereka mengatakan tetangga itu ada tiga macam. Ada satu tetangga, ini golongan yang terakhir, tetangga yang punya satu hak. Jadi ada tetangga yang punya tiga hak, tetangga yang punya dua hak, dan tetangga yang punya satu hak. Ya, yaitu siapa? Tetangga yang bukan beragama Islam, dia punya hak ketetanggaan, ya. Masuk dalam pembahasan ulama dalam bab ini. Nah, itulah hidup bertetangga termasuk dengan non-muslim seperti itu. No, toleransi. Tetap disikapi dengan baik, bahkan sikap toleransi ini malah bisa jadi salah satu bentuk takliful qulub, begitu ya. Iya, daya tarik juga. Daya tarik. Nah. Ya. Yaitu bentuk dakwah kita. Kita dalam dakwah, ya, bagaimanapun kita enggak bisa mengingkari, bahkan kita meyakini kewajiban dakwah itu, ya, tetap, ya kan. Dan dakwah itu macam-macam. Nah, banyak dari orang-orang yang masuk Islam karena akhlak Islam. Bahkan Indonesia ini, negeri kita, salah satu bukti bahwa Islam dengan akhlak yang baik, ya, mereka bisa menarik sekian banyak orang. Ya, kita kan tahu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, tidak dengan peperangan. Sekarang menjadi mayoritas muslimin. Dengan apa masuknya? Ternyata dengan perilaku baik, budi pekerti yang diajarkan Islam ini, ya kan? Islam tersebar di negeri kita ini. Ya, begitu. Terkait perilaku baik juga, Ustaz, beberapa waktu belakangan ini kita melihat gitu loh. Kalau ketika ada seseorang bahkan yang mungkin ditinggikan, dianggap sebagai ulama, kemudian berperilaku dengan perilaku yang kasar, itu mereka langsung disikapi gitu. Ya, itu sudah sebaliknya, ya, alhamdulillah. Ya. Fitrah manusia kan masih lurus, bagus, gitu, ya kan. Otomatis kalau tidak baik dalam berperilaku, ya kan, ya tidak disukai lah. Di sini kita menampilkan bagaimana kita seorang muslim, ya, di hadapan non muslim, ya, kita berperilaku baik, ya, sesuai dengan batas-batas yang diajarkan Islam. Sekali lagi, jangan kita kebablasan, ya. Kalau kebablasan yang tadinya terpuji menjadi tercela nanti, ya kan, dalam pandangan agama kita, karena sudah ada aturan-aturannya, bab keyakinan sudah masing-masing lah. Oh, ya, ya. Antara toleransi dan juga loyalitas itu berbeda, Ustaz, ya? Ya, beda. Hmm. Itu yang tadi saya singgung, sebagian orang tidak bisa membedakan antara keduanya, sehingga segala macam toleransi dianggap loyalitas, sehingga berkembang ke langkah berikutnya, karena dianggap berloyal kepada non-muslim, maka digolongkan dengan non-muslim. Disitulah kemudian dianggap kafir, kemudian dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya, boleh diganggu, dan lain-lain itu. Nah, ini jelas salah sekali. Kalau jadi, bentuk loyalitas itu yang seperti loyalitas apa? Loyalitas dengan terkait dengan keyakinan. Keyakinan, ya. Oh iya. Nah. Terkait dengan keyakinan, membenarkan agama mereka ketika masuk ke ranah keyakinan tersebut, ya, berarti, Ustaz, ya? Begitu, ya. Itu kalau kayak dengan loyalitas, ya, dan mungkin lahiriah tapi didasari oleh itu, keyakinan. Cuma kan kalau bab keyakinan itu kan tersembunyi, kecuali kalau dia ngomong tentang yang diyakini baru ketahuan. Ya, mungkin dua orang yang sama-sama, ya kan, berbuat tapi punya nilai yang berbeda, ya kan. Anggap berbuat, yakni membantu, ya kan, membantu sama-sama dua orang ini membantu, bukan orang Islam dibantu, ya. Yang satu karena tadi, kita sebagai seorang Muslim tetap dengan keyakinan kita dan kita meyakini Islam yang benar, inna dina indallahi Islam, agama di sisi Allah hanya Islam. Namun kita secara lahiriah kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka, ya kita lakukan itu. Nah, ini yang satu, gitu. Yang satu mengatakan, ya saya juga berbuat baik kepada dia. Nah, kenapa? Ya semua agama sama. Dia juga benar, saya juga benar. Nah, menjadi berbeda nilainya ya dan hukumnya karena perbedaan keyakinan. Walaupun lahiriahnya persis. Cuma apa keyakinan ini kan enggak tahu kita. Nah, makanya kita enggak boleh menganggap ya semua orang berbuat baik dianggap berloyal kepada mereka. Enggak bisa menghakimi begitu. Enggak bisa, ya. Dan kita juga sebagai seorang Muslim harus tetap berpegang teguh dengan keyakinan kita, ya. Nah, Ustaz Taib, jazakumullah khair atas penjelasannya. Dan mungkin sebentar sedikit, kita juga seorang Muslim jangan kemudian kadang merasa nggak enak berpegang dengan keyakinan kita dan kadang ini ada sisi warna lain dari perilaku orang karena teman, karena tetangga kita kemudian mengikuti mereka, perasaan nggak enak dan akhirnya menganggap benar juga ya, iya, yang diyakini mereka. Ini nggak boleh ya, kita jangan karena nggak enak, karena sungkan, karena enggak. Insya Allah mereka itu juga meyakini itu, bahwa memahami. Iya. Ya. Saya pernah coba ya kan, ada sedikit tulisan gitu ya di internet ya kan tentang seputar ini. Kemudian ada komentar-komentar dari non-Muslim. Nah, mereka itu di antara komentarnya, memangnya siapa yang mengharuskan kalian untuk mengikuti kami dalam acara kami? Nah, berarti kan mereka juga memahami kalau kita sebagai Muslim nggak ikut, ya nggak masalah. Nggak ada masalah. Sebagaimana kita Muslim juga nggak mengharuskan mereka mengikuti hari raya, acara-acara gitulah, acara-acara itulah. Jadi, ya insya Allah sama-sama maklumi, ya kan, sama memahami tentang hal ini. Ya, yang penting tadi kita harus memegang tuntunan ajaran agama kita dan selalu diingat itu apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah tadi ayat yang ke-8 ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Ada nasihat tambahan Ustaz untuk kita semua di kesempatan hari ini, mungkin terkhusus di akhir tahun. Ya, itu dari insyaallah yang tadi saya sampaikan semoga dipahami dengan baik ya. Sekali lagi bahwa kita harus berpegang dengan prinsip agama kita ya, tidak ada yang kita cari ridhonya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab keyakinan kita harus tegas begitu Ustaz ya. Iya, mungkin sebagai nasihat ya penutup ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ya. Ridhonya manusia itu suatu tujuan yang enggak bakal kita dapatkan. Ya, memang betul kata beliau. Kalau kita cari ridhonya A, mungkin B enggak ridho kepada kita. Kita cari ridhonya B, A enggak suka. Padahal ini bukan hanya A dan B orang itu. Wah, ini ABC sampai Z aja masih kurang hurufnya. Ya, jadi jangan cari ridhonya orang, ya, tapi carilah ridhonya Allah, ya. Itu adalah tujuan yang insya Allah kita akan dapatkan kalau kita sungguh-sungguh. Ya, mungkin itu sebagai penutupnya. Tapi Ustaz, jazakumullah khair atas faedahnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dan semoga kita bisa terapkan dengan baik. Juga tak lupa, insya Allah ta'ala kita akan kembali berjumpa di pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala wa taufiqihi. Para pendengar dimanapun Anda berada, bincang kali ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wa sallillahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiro. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.